Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبات منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum min ad-dhalalati wa min an-nar. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan tentunya di sore hari ini kita bisa kembali bertemu di sini dikarenakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pula. Nikmat kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita. Nikmat waktu luang. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Lebih daripada itu, nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, untuk kita datang ke tempat ini. Dikarenakan tanpa taufik, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tidak akan mampu memanfaatkan dua nikmat tersebut untuk kita sampai ke tempat ini untuk menimba ilmu dari ilmu-ilmu tentang permasalahan agama Allah Azza wa Jal. Sungguh setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, dia tidak akan mampu untuk melakukannya melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita membaca di dalam salat kita, di dalam surah Al-Fatihah, di dalam surah Al-Fatihah kita senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah di sini secara umum, kemudian menyebutkan secara khusus penyebutan isti'anah, padahal isti'anah termasuk bagian dari ibadah. Ini dijelaskan para ulama. Nah, disebutkan para ulama ini menjelaskan bahwasannya sesungguhnya seseorang tidak mampu melakukan ibadah apapun melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patut kita syukuri tatkala kita bisa datang ke tempat ini dengan memanfaatkan waktu luang dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nah, hendaknya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Naam, Abu Muhammad Hasan bin Ali. Naam, Al-Barbahari rahimallahu taala. Kita lanjutkan pernyataan beliau rahimallahu taala. Wala yaqulu fi sifati rabbi ta'ala kaifa walima. Di sini beliau menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim, seorang ahli sunnah di dalam menyikapi dalil-dalil baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap yang benar dari seorang muslim di dalam menyikapi dalil-dalil dalam permasalahan ini. Kata beliau, setelah beliau menjelaskan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan, kemudian beliau melanjutkan, wala yaqulu fi sifati rabbi ta'ala kaifa walima. Jangan kalian mengatakan, ya tidak boleh, wala yaqul, tidak boleh seorang itu mengatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kaifa, bagaimana? Artinya apa? Ketika datang dalil menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, misalkan disebutkan di dalam ayat 6 yang di situ menjelaskan bahwasanya Allah memiliki tangan misalnya. Nah, atau yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bertanya bagaimana sesungguhnya tangan Allah itu bagaimana ya? Sebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan, memiliki pendengaran. Kemudian kita berpikir, bagaimana ya penglihatan Allah Subhanahu wa taala ini? Bagaimana ya? Nah, pendengaran Allah Azza wa Jal, jangan. Wala yaqulu fi sifati rabbi ta'ala kaifa walima. Bagaimana dan kenapa? Jangan ditanyakan bagaimananya, jangan ditanyakan kenapa kok begitu, kenapa kok begini. Nah, biarkan dalil-dalil itu datang apa adanya bila kaif, tanpa membagaimanakan. Wala tamtsil, jangan dan tidak pula kita mempermisalkan. Nah, jangan bertanya bagaimana, jangan pula kita bertanya kenapa, jangan pula kita memisalkan, menyamakan. Oh, kalau begitu aja Allah seperti ini, ini dan ini misalkan. Jangan, tidak boleh yang demikian. Tidak boleh kita menyamakan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sedangkan Sesama makhluk saja, manusia dengan manusia sama-sama memiliki wajah, masing-masing orang wajahnya berbeda. Sama-sama memiliki tangan, masing-masing orang tangannya berbeda. Nah, ada mungkin tangannya yang lurus, ada yang sedikit bengkok, ada yang besar, ada yang kecil, dan sebagainya. Nah, jadi jangan kalian mengatakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sifat apapun itu yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, jangan kita mengatakan kenapa dan bagaimana. Jangan pula kita menyamakan. Nah, illa syaka fillahi tabaraka wa ta'ala. Kalau seorang menanyakan kenapa dan bagaimana, nah, ini akan menyebabkan seorang itu ragu. Kecuali seorang itu akan ragu tentang Allah Azza wa Jal. Ya, tidak boleh kita menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun, dan tidak boleh pula kita menanyakan bagaimana keadaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala tentang istiwanya Allah Azza wa Jalla. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Al-Imam Malik tentang bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla, maka beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhulun. Nah, istiwa itu suatu yang maklum, diketahui. Kalau istiwa ya orang paham, di dalam bahasa Arab disebut istiwa, orang-orang Arab paham. Kalau dalam bahasa kita bersemayam. Nah, menempati. Allah istiwa 'alal 'arsy. Wal kaifu majhul, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak ada seorang pun yang tahu. Karena tidak disebutkan memang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula ada seorang pun yang pernah melihat bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, jadi enggak bisa kita menyamakan atau menjelaskan bagaimananya. Kata Imam Malik, wal kaifu majhul, bagaimana istiwanya Allah itu enggak ada yang tahu seorang pun. Nah, tidak ada yang tahu. Dikarenakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka semua memahami hal ini. Makanya tidak ada yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana tangannya Allah? Oh, kalau begitu tangannya seperti ini. Oh, kalau begitu istiwanya seperti ini. Enggak. Nah, apa yang mereka pahami bahwasannya itulah yang datang dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, itu yang mereka pahami, itu yang mereka pegang. Demikian pula kita. Jangan kita menanyakan bagaimana dan kenapa. Cukup kita meyakini apa yang datang di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW. Allah istiwa di atas ars. Nah, dan sifat-sifat yang lainnya cukup kita meyakininya sebagaimana datangnya. Wal imanu bihi wajibun, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Akan tetapi beriman tentang istiwanya Allah Subhanahu wa Taala ini adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa? Ya karena memang banyak dalil yang menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Taala istiwa di atas arsy. Wasu'alu anhu bid'atun, kata beliau. Dan mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa Taala ini adalah perkara yang bid'ah, yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu. Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Naam. Yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafadznya dan huruf-hurufnya. Naam, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, laisa bimakhluqin. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Naam, Al-Qur'an ini kalamullah dan bukan makhluk. Tidak bisa disamakan dengan ya buku-buku yang lain. Tidak bisa disamakan dengan ucapan-ucapan makhluk. Naam. Al-Qur'an ini adalah ucapan Allah Azza wa Jal, kalam Allah Azza wa Jal, yang tidak bisa disamakan dengan ucapan manusia siapapun itu. Nah, dan Al-Qur'an bukan makhluk. Li'anna Al-Qur'ana minallah, karena Al-Qur'an itu dari Allah Azza wa Jal, wa makana minallahi falaysa bimakhluqin. Dan apa yang datang dari Allah yang merupakan kalamullah ini bukanlah makhluk. Wa hakadha qala Malik ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbal wal fuqaha'u qablahuma wa ba'dahuma. Inilah yang diyakini oleh al-Imam Malik, ya, Malik bin Anas, al-Imam Malik dan Imam Ahmad dan ya, para ulama yang datang setelah mereka berdua. Nah, dan inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Azza wa Jal, dan bukan makhluk seperti ucapan-ucapan manusia yang lainnya. Nah, wal mira'u fihi ka kufrun, dan memperdebatkan permasalahan ini adalah kekufuran, kata beliau, ya, membantah. Nah, keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah ini adalah kekufuran. Ini apa yang beliau jelaskan tentang sifat sifat Allah Azza wa Jal yang perlu kita yakini. Di antaranya ya, ini kita meyakini apa yang datang di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mengimaninya sebagaimana datangnya tanpa menamakan dengan makhluknya, tanpa pula mempertanyakan bagaimananya. Nah, akan tetapi kita mengimani apa yang datang di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datangnya. Wal imanu, kemudian beliau ingin menjelaskan tentang nampak masalah yang lain tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi ru'yati yaumil qiyamati, yaumal qiyamati. Nah, dan yang wajib bagi kita pula untuk kita mengimani, untuk kita yakini bahwasannya ada namanya ru'yah, ru'yah pada hari kiamat kelak, yakni seorang hamba melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Nah, di dalam jannahnya. Wal imanu bi ru'yati yaumal qiyamati, wajib bagi seorang untuk beriman tentang melihat Allah Azza wa Jal, melihat sesungguhnya dengan penglihatan seseorang, dengan penglihatan mata seseorang. Nah, mereka akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya. Ya raunallaha azza wa jalla bi absari ru'usihim. Nah, ini ditekankan lagi oleh beliau rahimahullahu taala. Mereka benar-benar akan melihat Allah Azza wa Jal bi absari ru'usihim, dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, jadi tidak sebagaimana yang diyakini oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, itu bukan melihat pada hakikatnya. Tidak. Nah, yang benar, yang wajib kita imani adalah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah melihat dengan mata kepala seorang hamba. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan kenikmatan. Nah, yang tiada satu kenikmatan pun yang bisa membandingi, menandingi kenikmatan seseorang melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Nah, wa huwa yuhasibuhu bila hijabin wala turjuman, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka, ya, memintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka amalkan tanpa adanya penghalang antara dia dengan Allah Azza wa Jal, dan tanpa ada penerjemah. Ya, seorang akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bahasa yang dia pahami. Nah, Allah akan mengajak seorang hamba untuk berbicara di hari kiamat dengan nah, bahasa yang mereka pahami, tanpa ada penerjemah dan tanpa ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait melihat Allah Subhanahu wa taala ini banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya seorang hamba akan melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Sesungguhnya untuk orang-orang yang melakukan amalan kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu jannah. Wa ziyadah, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan ziyadah, akan mendapatkan tambahan. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan az-ziyadah, yakni an-nadru ila wajhillah, yaitu melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, lahum ma yasha'una wa ladaina mazid. Bagi mereka di dalam jannah itu apa yang dikehendaki oleh mereka semua ada. Ya, ada. Apapun yang diinginkan oleh manusia di dalam jannah ada. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa ada durian di sana? Nah, atau semangka atau yang lainnya. Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan lahum ayasyauna fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka di dalam jannah apa yang dikehendaki oleh mereka itu ada. Di dalam ayat yang lain disebutkan, walahum fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ayun. Di dalam jannah bagi mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya, semoga Allah Azza wa Jal nam memasukkan kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam jannahnya. Nah, ya, walaum fiha ma tastahihil anfus, bagi mereka di dalam jannah itu semua ada, apa yang dikehendaki oleh jiwa-jiwa mereka yang diinginkan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa taladzul ayun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menyejukkan, mengenakan pandangan, semua ada di situ. Ya. Nah, lahum yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang ya mereka kehendaki di dalam jannah itu ada. Dan di sisi kami ada tambahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebutnya al-mazid, yakni nampaknya Allah Subhanahu wa taala, Allah menampakkan wajahnya kepada mereka penduduk surga, penduduk jannah. Nah, sebagaimana ini juga disebutkan oleh Al-Imam Nukati rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu senang, gembira, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah mereka melihat, mereka memandang, mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan kenikmatan yang paling besar, yang tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat yang dirasakan oleh hamba di jannah dan dibandingkan melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Jangan dibayangkan seperti apa, ya. Nah, karena apapun yang kita bayangkan kenikmatan-kenikmatan di dalam jannah itu tidak ada sebandingnya dengan apa yang akan dialami oleh seorang hamba nantinya di dalam jannahnya Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam id nadara ilal qamar, ilal qamari lailatal badr, faqala ama innakum satarauna rabbakum kama tarauna hadha la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, nah, sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, dahulu kami ingda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dulu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idnadara ilal qamara lailatal badri. Ketika itu Rasulullah alaihi wasallam memandangi bulan purnama yang pada saat itu, saat itu sedang terenam, ada bulan purnama. Rasulullah alaihi wasallam kemudian memandangi kepada bulan tersebut, pada bulan purnama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ketahuilah sesungguhnya kalian, ya, adapun kalian, ama innakum, sesungguhnya kalian, satarauna rabbakum, kalian itu akan melihat Rabb kalian. Nah, kata Rasulullah, kalian itu akan melihat Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguhnya kalian akan melihat Rob kalian, kama tarawna hadzal qamara, sebagaimana kalian melihat kepada bulan purnama ini. Perhatikan, sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan apa saling berdesakan, tidak akan nam saling berhimpitan susah payah untuk melihatnya. Ya ini masing-masing orang cukup duduk atau berdiri di tempatnya masing-masing, dia akan melihat bulan tersebut, gak perlu berdesakan. Ya mungkin kalau seorang mau lihat kejadian apa di suatu tempat, ya dia harus berdesak-desakan karena ingin melihat yang paling depan, dia ingin paling depan melihat. Tapi untuk melihat bulan, ya seorang tidak perlu berdesak-desakan. Melihat bulan purnama cukup dia berdiri di tempatnya masing-masing, maka akan sama, semua akan melihat. Berapa juta orang pun tetap akan melihat bulan purnama. Demikianlah nah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka melihat bulan purnama. Yang perlu kita tanbih, kita peringatkan di sini, yaitu jangan kita menyamakan bahwasanya oh Allah disamakan dengan bulan ternyata. Enggak. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan purnama, tidak. Nah, jangan disalahpahami tentang permasalahan ini. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya cara kita melihat kepada wajah Allah azza wajal, cara seorang hamba melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tata cara seperti dia melihat bulan. Nah, makanya dijelaskan setelahnya Rasulullah menyebutkan kalian tidak perlu saling berdesakan, gak perlu saling berhimpitan. Nah, untuk melihatnya cukup dia berdiri di tempat masing-masing, dia akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana seorang melihat bulan. Di sini tidak ada lagi unsur nam menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan. Tidak. Jangan dipahami demikian. Waliyadubillah, laisa kamitsli syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Nah, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang ada di sini adalah menyamakan cara hamba Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada Allah azza wa jalla sebagaimana mereka melihat kepada bulan. Tidak perlu mereka berebut untuk melihat. Nah, seluruh dunia ingin melihat bulan pun tidak perlu mereka berebut tempat dan tidak perlu mereka berebut waktu. Ya, untuk melihat bulan. Mereka masing-masing dari tempat-tempat mereka, dari negara mereka, dari desa mereka, dari 6 kampung-kampung, dari rumah halaman mereka, semua sama bisa melihat bulan purnama dari tempat mereka masing-masing, bisa melihatnya dengan jelas bahkan. Naam. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Ya, sehingga apabila kalian bisa untuk tidak terkalahkan dari sholat sebelum terbitnya matahari, ya ini sholat subuh, dan sholat sebelum terbenamnya matahari, ya ini sholat asar, maka hendaknya kalian melakukan itu. Jangan sampai tertinggal dari sholat subuh maupun sholat asar. Ini apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. 6. Kita yakini sebagaimana datangnya dalil-dalil baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa membagaimanakan. 6. Tanpa pula memisalkan, menyamakan. Nah, dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam suhab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa nas'alullah alafiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.